ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alama Ibn Sulaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pada bab la yuzbahu lillah bima kana yuzbahu fihi li ghairihi. Dalil yang kedua yang berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa an Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala qala nadara rajulun ayanhara ibilan bibuana. Dari Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya ada seseorang yang bernadar untuk menyembelih seekor unta di buana. Di buana. Fasa'ala Nabi SAW, maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW. Faqala, dan mengatakan, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'badu. Apakah di tempat tersebut terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalulah, dijawab, tidak ada. Qala, maka kata Nabi, fahal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di tempat tersebut pun ada satu perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Qalulah, dijawab, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Aufi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Kata Nabi, "Aufi binadrik, tunaikan nadarmu, karena sesungguhnya fi mengharuskan wal ahd." Sesungguhnya istilah mukallaf ini adalah istilahnya rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Usul min Ilmi Usul. Sungguh mukallaf ini istilahnya Mu'tazili. Orang-orang Mu'tazilah. Taib, ilzamul mukallaf nafsahu. Seorang yang sudah mukallaf, ini sudah akil balik, mumayyiz. Maka dia mengilzamkan nafsahu, mengharuskan kepada dirinya lillah, karena Allah. Mengharuskan dirinya karena Allah, apa yang diharuskan? Syai'an, sesuatu. Ya, sesuatu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Sesuatu yang tadinya mubah menjadi wajib. Ghaira wajibin, sesuatu yang bukan wajib. Sesuatu yang bukan wajib kemudian diilzamkan, dijadikan sebagai keharusan untuk dirinya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama lagi mengatakan, la nahtaj an nuqayyid bi ghairi wajib. Kita tidak perlu mengkaitkan, mengikat definisi nazar dengan sesuatu yang tidak wajib. Maksudnya apa? Enggak perlu ada kalimat ghairi wajib. Ilzamul mukallaf nafsahu lillahi syai'an, itu sudah cukup. Begitu. Ketika seseorang mengharuskan sesuatu untuk dirinya karena Allah, maka ini sudah dinamakan nazar, walaupun tanpa ada kata-kata ghairu wajib, tidak wajib. Nah, karena kata ghairu wajib ini daur, ada muter bahasa kitanya, bolak-balik nantinya. Kenapa? Karena ilzamul mukallaf itu sudah wajib. Ya, katakan ghair wajib, berarti balik lagi. Nah, mengharuskan, ketika mengharuskan sesuatu berarti sebelumnya apa? Sebelumnya tidak wajib, ya kan? Kenapa harus dikatakan ghair wajib? Begitu. Ini ilahnya, ini alasan sebagian ulama tidak perlu dibawakan kalimat ghair wajib. Tidak perlu dibawakan kalimat ghair wajib. Kenapa? Karena fihi daw, berarti definisinya muter-muter ke situ-situ juga. Ya. Tujuannya ya di situ. Ketika seseorang ilzamu nafsahu, ya, mengilzamkan dirinya, berarti apa? Sebelumnya belum wajib. Sebelumnya tidak wajib. Ketika dia haruskan, berarti apa? Barulah menjadi wajib. Nah, ini yang dimaksud oleh sebagian ulama. La nahtaj an nuqayyid bi ghair wajib. Kita tidak butuh untuk mengkaitkan dengan kata-kata ghair wajib. Wa annahu idza nadara al-wajib. Kenapa? Karena apabila seseorang itu telah telah bernadar dengan sesuatu yang wajib, sahhan nadar. Maka apa? Tetap sah nazarnya. Walaupun misalkan dia bernadar dengan sesuatu yang wajib. Ya. Karena kalau dikatakan ghair wajib, berarti kalau nadarnya yang wajib tidak sah. Padahal apa? Tetap sah. Ya. Selain dari definisinya itu muter-muter, juga apa? Konsekuensinya, kalau ada orang yang bernadar dengan sesuatu yang wajib, misalkan saya bernadar sholat 5 waktu, itu namanya bukan nadar. Iya, tapi apa? Kewajiban, nggak perlu dinadarkan lagi. Iya, karena itu sudah kewajiban. Nah, atau misalkan saya bernadar puasa di bulan Ramadan, ya itu tidak perlu nadar lagi. Kamu memang sudah wajib untuk menunaikan puasa Ramadan. Iya, maka apa? Ini definisi muter-muter, begitu ya. Baik, tetapi labas tidak mengapa. Ini sebuah definisi saja untuk memperjelas. Terkadang sesuatu itu dibawakan dengan kalimat yang terulang itu untuk taukid, mempertegas, ya, mengulangi, begitu. Mengulangnya itu untuk mempertegas biasanya, sehingga apa? Tidak perlu diperdebatkan yang seperti ini. Baik, wa anna idza nadhara al-wajib sahhan nadhar. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, apabila seseorang telah bernadar dengan sesuatu yang wajib, maka nadarnya tetap sah, sahhan nadru, sah nadarnya. Wasaral mandur wajiban, dan jadilah apa yang dinadarkan menjadi wajib. Min wajhain, dari dua sisi. Sesuatu yang dinadarkan maka dia menjadi wajib dari dua sisi. Pertama, min jihati nadar, dari sisi nadarnya itu sendiri. Kenapa? Karena hukum nadar itu apa? Menjadi wajib. Sesuatu menjadi wajib dengan nadar. Ya. Baik. Ini pertama. Kedua, wa min jihati syar'i, dari sisi syariatnya. Dari sisi syariat kita diperintahkan untuk menunaikan nadar selama bukan maksiat. Gitu ya. Selama bukan maksiat. Baik. Berarti dari dua sisi. Wa yatarattab ala dhalik, dan konsekuensi dari itu apa? Wujubul kafarah idza lam yahsul al wafa, maka wajibnya membayar kafarah kalau dia tidak menunaikan nadarnya. Kenapa wajib membayar kafarah? Karena tadi secara bahasa nadar adalah al izam wal ahdu, ya, keharusan dan janji. Janji kalau dibatalkan maka apa? Harus ada kafarah, kafaratul yamin, gitu kan? Ya, baik. Sehingga apa? Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa yatarattab ala dhalik, maka konsekuensi dari itu apa? Wujubul kafarah idza lam yahsul al-wafa, wajibnya membayar kafarah jika tidak menunaikannya. Wan nadru, sekarang Syekh Ibnu Utsaimin berbicara tentang hukumnya. Wan nadru fil asli makruhun, hukum asal nazar adalah makruh. Hukum asalnya adalah makruh. Bal inna ba'dal ul ahli ilmi, bahkan sebagian ulama yamilu ila tahrimihi, lebih condong kepada pendapat yang mengatakan haram. Nazar itu hukumnya haram. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram bernadar. Maksudnya apa? Hukum asalnya. Sesuatu yang tidak dinadarkan kemudian dijadikan nazar itu apa? Dia haram ketika tidak mengharuskan dia nazar kemudian dia nazar. Tapi kalau sudah nazar bagaimana? Kalau sudah nazar maka menjadi wajib. Begitu. Ya. Hukum asalnya makruh atau haram. Okay. Walaupun pendapat yang lebih kuat adalah makruh. Nah. Karena haram maka tidak boleh kita menunaikan yang haram. Ya. Sehingga pendapat yang mengatakan haram lemah. Dalam hal ini pendapat yang mengatakan haram lemah. Kenapa? Karena kita dilarang untuk menunaikan sesuatu yang haram. Iya. Kalau makruh, maka tidak mengapa. Karena apa makruh? Kalau dikerjakan tidak berdosa. Iya. Tapi kalau meninggalkannya apa? Mendapatkan pahala. Kan begitu ya? Baik. Sehingga yang lebih tepat adalah makruh. Wallah alam shawab. Li'anna Nabi SAW ma'anu. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang dari yang demikian. Ini alasan yang mengatakan haramnya. Karena Nabi SAW melarang dari yang demikian. Apa bentuk larangannya? Qala wa qala la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Kata Nabi. Tidak mendatangkan kebaikan. Berarti kalau tidak mendatangkan kebaikan apa? Perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia apa? Imma dia terjatuh kepada perkara yang makruh, wa imma terjatuh pada perkara yang haram. Begitu kan? Karena sia-sia. Baik, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Tetapi nazar itu hanya akan dikeluarkan dari orang yang bakhil. Sekarang bakhil, sifat bakhil, apakah perkara yang halal atau haram? Haram. Iya, haram. Sehingga apa? Sebagian ulama mengatakan apa? Ini nazar ini adalah haram berdasarkan hadis ini. Baik. Nah, adapun sisi pendalilannya atau sisi istinbatnya nanti insyaallah taala dalam pembahasan fikih. Nah. Wa li'annahu ilzamun li nafsil insan bima ja'alahu Allah fi hillin minhu. Kenapa dikatakan juga haram? Karena dia mengilzamkan dirinya, mengilzamkan seseorang, ilzamun li nafsil insan, mengharuskan bagi seseorang, bima ja'alallahu fi hilin minhu, dengan sesuatu yang Allah telah menjadikannya halal bagi dia. Ketika sesuatu yang sudah Allah jadikan halal kemudian menjadi wajib, ini telah menjadi, terjatuh ke dalam keharaman. Ini alasan yang kedua. Ya. Kenapa? Karena berarti dia telah merubah syariat Allah. Ya. Sesuatu yang halal tadinya halal kemudian apa? Dirubah menjadi wajib. Nah, tidak boleh yang demikian. Sama seperti sesuatu yang halal kemudian dirubah menjadi sesuatu yang haram atau dinyatakan halal, apa haram? Maka tidak boleh. Kalau apa yang Allah sudah tetapkan halal, maka kita harus menetapkan itu ada halal. Ya. Tidak boleh kita mengatakan ini haram. Karena apa? Karena ketidaksukaan kita terhadap sesuatu tersebut. Contoh, madu halal. Iya. Kemudian ketika diharamkan, maka apa? Maka tidak dibolehkan. Iya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ini buktinya. Nah, sesuatu yang halal kemudian dirubah menjadi haram, maka itu perkara yang tercela. Perkara yang haram. Baik. Talawa fi dhalika ziyadat taklifin 'ala nafsih. Alasan yang ketiga, karena hal itu merupakan bentuk ziyadatu taklif, tambahan beban 'ala nafsih bagi diri dia sendiri. Yang tadinya dia tidak memiliki beban menjadi apa? Ada beban. Ya. Beban untuk menunaikan nazar. Padahal tadinya tidak ada beban. Ya. Nah, demikian. Sesungguhnya ketiga alasan ini bisa juga diterapkan pada pendapat yang mengatakan makruh. Ya. Bisa diterapkan pada pendapat yang menyatakan makruh. Jadi tidak hanya haram. Baik. Nah, sehingga pendapat yang lebih kuat adalah makruh. Wallahu a'lam bishawab. Wa li'anna al-ghalib. Kemudian alasan berikutnya. Dan yang keempat, wa li'anna al-ghalib annal ladzi yandur yandam. Karena umumnya, kebanyakannya, orang yang yandur, orang yang bernadar, yandam. Dia akan menyesal. Dia akan apa? Menyesal. Kenapa menyesal? وَتَجِدُهُ يَسْأَلُ الْعُلَمَاءَ يَمِنًا وَشِمَالًا. Karena kamu akan dapatkan orang yang bernadar tersebut, dia akan bertanya-tanya kepada para ulama, ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Tanya ke sana, tanya ke sini, kepada ulama. يُرِدُ الْخَلَاسِ مِمَا نَدَرَ. Karena dia ingin terbebaskan dari nadarnya dia. Iya. Iya kan? Banyak orang sebelumnya apa? Saya kalau bisa begini, bisa begitu, saya akan bernadar ini dan itu. Iya. Begitu terjadi, Allah berikan. Kemudian apa? Dia tanya-tanya sama ulama. Gimana ya? Kalau seandainya ada orang begini-begini, ternyata kemudian dia bernadar begini-begini. Iya. Yang dia pengen apa? Bebas, ya kan? Bebas dari hukum. Iya kan? Nah, padahal apa? Dia sudah tahu dia bernazar di situ, yang dia wajib untuk menunaikan. Tapi berat. Akhirnya apa? Tanya lagi yang lain. Gimana kalau begini-begini? Kadang terkadang ini pertanyaannya juga dibikin iltibas, ya, dibikin samar, ya, dibikin rancu, sehingga alim juga menjawabnya apa? Ragu-ragu dia. Atau lebih condong kepada maksudnya nggak apa-apa, batal saja. Iya, begitu. Terkadang, iya. Ini, ya. Yuridul khalas mimma nadara lisaklihi. Dia ingin bebas dari apa yang dia nadarkan. Lisaklihi wa masyaqqati alaihi. Karena beratnya dan karena sulitnya untuk dia tunaikan. Iya. Saya bernadar puasa setahun penuh. Iya, setiap awal bulan misalkan. Sebanyak 3 hari misalkan. Ternyata Pak berat bagi dia setahun penuh. Bisa enggak dikurangi ya? Iya. Cari-cari cara. Pertanyaannya dibikin di apa? Disusun dulu supaya apa? Jawabannya boleh untuk meninggalkan. Iya. Terkadang seperti itu. Iya. Ini alasan ulama mengatakan apa? Makruh atau haramnya nazar. Wala siyama ma yaf'alu ba'dul 'amah. Terlebih lagi apa yang dilakukan oleh sebagian orang umum. Idza marida, kalau dia sakit. Ya, ketika sakit dia bernadar, kalau saja saya diberi kesembuhan, saya akan bernadar ini dan itu. Ya, begitu sembuh apa? Aduh, berat. Berat. Ya. Nah. Au ta'akhkhara lahu hajah yuridu, atau ketika dia punya hajat yang tertunda. Ada hajat yang tertunda. Hajat saya kok tidak diwujud-wujudkan oleh Allah. Ya, akhirnya apa? Dia bernadar untuk apa? Supaya biasanya kalau nadar langsung cesplong. Begitu ya. Orang-orang sebagian orang awam begitu. Udah nadar saja. Nanti kalau kamu nadar, biasanya cepat keinginan kamu untuk diwujudkan. Akhirnya apa? Dia bernadar. Dan ternyata qadarullah cepat dipenuhi. Ya. Lama enggak punya anak. Begitu punya anak apa? Dia bernadar. Pokoknya saya kalau punya anak, saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini. Begitu sudah apa? Bingung dia. Aduh, banyak sekali nadarnya. Ya. Tapi ini. Tajiduhu yandur ka'anahu yakul. Kamu akan dapatkan dia bernadar. Seolah-olah dia mengatakan, innallaha layut'im alih. Sesungguhnya Allah tidak memberikan nikmat kepada dia. Bijalbi khairin. Apakah dengan cara mendapatkan kebaikan atau daf'id dar ataupun daf'id darar ataupun dalam bentuk tertolaknya madarat illa bihadha nadar, kecuali dengan nadar ini. Ya. Sebagian orang awam ada yang seperti itu. Ketika sakit, ya, justru dianjurkan udah kamu nadar saja. Nanti kalau sembuh kamu begini. Insyaallah sembuh. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sebagian seperti itu. Baik, qawluhu ibilan. Ibil kata Syekh Muhammad rahimahullah taala adalah ismu jam'in la wahidalahu min lafzih. Dia adalah isim jamak yang tidak ada mufradnya dalam lafadznya. Ya, ibil ini isim jamak. Ya. Yang tidak ada mufradnya dalam lafadznya. Sama seperti apa? Seperti kaum. Kaum itu apa? Dia bentuknya mufrad tapi apa? Isim jamak. Iya. maknanya jamak yang tidak ada mufradnya. Mufradnya kaum apa? Ya enggak ada. Iya. Dicari sampai bolak-balik kamusnya juga enggak akan ketemu mufradnya kaum. Kaum itu kan apa? Sekumpulan orang, ya kan? Saya pengen cari mufradnya kaum apa? Ya enggak akan ketemu. Iya. Sama seperti pengen nyari bentuk jamaknya sirwal. Bentuk jamaknya sirwal itu apa? Sarawil. Enggak, sarawil kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sama mufrad juga. Jamaknya enggak ada. Iya. Begitu. Kaum juga seperti itu. Kaum isim jamak yang enggak ada mufradnya dia. Mau cari bolak-balik sampai jungkir balik juga enggak ketemu. Iya. Baik. Ini namanya apa? Isim jamak. Iya. Lakin lahu wahidun min ma'na wa huwal ba'ir. Tetapi maknanya satu. Maknanya satu, yaitu apa? Al-ba'ir. Sama-sama unta. Ibil, ba'ir, apa? Kemudian naqah. Semuanya apa? Sama. Semuanya maknanya satu, yaitu unta juga. Ya. Bibuana ba bi makna fi. Ba-nya di sini maknanya fi. Wahya lidzarfiyah, yaitu untuk menunjukkan tempat, ya, untuk menunjukkan tempat. Bi itu fi maknanya. Hey, misalkan apa? Safar apa? Makastu bi Jakarta misalkan. Saya tinggal di Jakarta. Maksudnya makastu fi Jakarta. Ya, bisa dengan bi begitu ya. Nah. Baik. Wal makna bi makanin. Maknanya apa? Di satu tempat. Yusamma buana, yang dinamakan di buana. Buana itu dataran tinggi yang berada di tepian pantai sebelah apa? Yanbu. Sebelah Yanbu. Ya. Nah, demikian. Qawlu hal kana fiha wasan? Apakah padanya ada wasan? Kata Nabi SAW, ketika ada yang bertanya, apakah saya boleh menyembelih seekor unta di buana? Kata Nabi SAW, apakah di dalamnya ada berhala? Dari berhala-berhala jaliyah yang diibadai? Dijawablah, tidak ada. Baik. Maka al-wasan di sini, kata Syekh Nusaymin, kullu ma'ubida min dunillah. Namanya wasan itu adalah setiap apa yang diibadai dari selain Allah. Min syajarin aw hajar, apakah bentuknya terbuat dari kayu atau dari batu, sawa'un muhita aw lam yunhat, sama saja apakah dipahat ataupun tidak dipahat, sama. Wassanam yukhtassu bima sana'ahul adami. Sedangkan sanam, bedanya wasan dengan sanam, sanam itu dikhususkan berhala yang dibuat oleh anak Adam. Ya. Artinya bahannya adalah bahan yang dibuat oleh kita sendiri, bukan dari bahan alam. Begitu. Ya. Baik. Ini bedanya sanam dengan wasan. Begitu. Sehingga lebih umum sanam itu dipahat. Begitu. Sanam itu dipahat. Demikian. Apa dipahat? Lebih wasan lebih umum dipahat. Sedangkan sanam ini tidak, ya. Ini buatan dari manusia. Baik. Nah, qaulu al-jahiliyah nisbah ila ma kana qabla ar-risalah. Jahiliyah maksudnya adalah dinisbatkan kepada yang sebelum risalah. Wasumiyat bidzalik, dan dinamakan dengan jahiliyah li'annahum kanu ala jahlin 'adzim. Karena mereka berada pada kejahilan yang amat besar. Sehingga mereka dinamakan dengan kaum jahiliyah. Dinisbatkan kepada perbuatan jahiliyah. Nah, atau pada masa jahiliyah. Baik. Yu'badu sifatun liqauli wasan. Yu'bad di sini merupakan i'rabnya adalah sifat. Ya. Sifat dalam bentuk jumlah. Ya. Nah, dan tentunya kalau sifat dalam bentuk jumlah mu'awwal binakirah. Ya. Ditakwil dengan nakirah. Nah, baik, karena di situ wasan, ya, wasan dengan nakirah, maka dia muawal dengan nakirah pula. Wasanun wa huwa bayanun lil waqi'. Nah, sifat liqauli wasan. Sifat bagi wasan yang fungsinya adalah bayanun lil waqi', untuk menjelaskan apa yang terjadi. Nah, kenapa li'annal awsan hiya allati tu'bad min dunillah? Karena berhala-berhala inilah yang diibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, qawlu qalu la, ucapannya qalu la, dijawab oleh mereka tidak. Ya, padahal di sini yang bertanya cuma satu orang, ya. Yang bertanya satu orang, tapi yang menjawab ketika Nabi bertanya, apakah di sana ada berhala yang diibadahi, berhala dari berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalu, mereka menjawab tidak. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, asail wahid, di sini orang yang bertanya cuma satu. Lakinnahu lamma kana 'indahu nas, tetapi ketika yang bertanya ini berada di sekeliling orang lain, berada di sekeliling orang-orang lain, ajabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala mani'a ayakunal mujib ghairul mas'ul. Dan di sini menunjukkan tidak mengapa yang menjawab itu adalah yang tidak ditanya. Ya. Kalau memang apa? Itu sifatnya umum, pertanyaannya umum. Ya. Tapi kalau pertanyaan terkait khusus, ya. Pertanyaan yang khusus atau dikhususkan, saya tanya sama kamu, misalkan, ya. Coba saya tanya sama A. Maka si B, C, D, D dan seterusnya itu tidak boleh menjawab. Tapi kalau pertanyaan yang secara umum, boleh yang lain menjawab. Ya. Dan bukan tidak mengurangi adab. Ya, tidak mengurangi apa? Adab. Demikian. Ya. Misalkan bertanya seseorang, kemudian balik ditanya, bagaimana? Ya. Tapi pertanyaan umum, tidak dikhususkan untuk kamu pertanyaannya. Tidak ada, ya. Maka apa? Atau pertanyaan bentuk pertanyaan tidak khusus. Umum yang bisa dijawab oleh siapa saja yang tahu. Maka apa? Maka boleh bagi siapa saja yang tahu untuk menjawab. Ya. Kecuali kalau pertanyaan itu dikhususkan. Ayo, as-su'al inda 'alal 'amud, misalkan. Pertanyaan bagi yang nyandar di tiang, misalkan. Berarti apa? Yang tidak nyandar di tiang enggak boleh menjawab, ya. Kenapa? Karena adabnya. Ya, sebagai adabnya. Demikian. Baik, difahami insyaallah, ya. Baik. Sehingga di sini menunjukkan apa? Loh, kenapa kok yang jawab orang lain? Kenapa bukan orang tadi yang bertanya? Di sini pertanyaan Nabi umum sifatnya. Apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Maka para sahabat menjawab apa? Tidak ada, karena para sahabat tahu. Guana itu apa? Tempat yang ma'ruf. Iya, begitu, tempat yang ma'ruf. Baik, demikian. Sehingga para sahabat juga tahu, oh tidak ada di sana. Begitu, ya. Baik, sehingga apa? Ini tidak menunjukkan apa? Kelancangan para sahabat. Ya, tidak menunjukkan kelancangan para sahabat. Justru apa? Di sini menunjukkan bolehnya bagi yang tidak ditanya untuk menjawab kalau pertanyaannya apa? Umum. Ya, tidak dikhususkan bagi seseorang. Baik. Ilahuna naktafi bihadzal qadar. Wa insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Bidillahi tabaraka wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dzan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawaddu'a. Thank you.